Mitra bisnis salah satu tudingan kebohongan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh lintas agama kepada pemerintah adalah soal kebebasan pers yang dalam tatanan negara demokratis menjadi salah satu pilar penting untuk menjalankan fungsi kontrol serta menegakkan demokrasi itu sendiri. Ironisnya, meski Presiden telah menginstruksikan agar kebebasan pers didukung oleh aparat-aparatnya, namun, aksi-aksi kekerasan dan tekanan terhadap pers masih terjadi hingga saat ini. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, seperti apa Bapak melihat masih adanya kekerasan dan tekanan terhadap media massa yang menjalankan perannya sebagai salah satu pilar demokrasi? Apakah ini termasuk kebohongan atau kegagalan pemerintah, Pak? Ya, gagal lah kalau itu menurut saya gagal. Kalau ada dengan niat tidak baik. Ada kalau berbohong itu kan ada unsur menipu gitu. Nah, dengan statistik itu ada unsur menipu. Tetapi ada niat di balik itu gitu. Bukan kecelakaan gitu. Ada mengubah standar kriteria dengan tujuan tertentu supaya ada kamuflase, itu berbohong gitu. Nah, kalau misalnya pengennya pers bebas, ternyata kekerasan masih terjadi, tidak bebas dan sebagainya, mungkin pengennya 20 itu tadi yang didapat hanya 10, ya gagal kan, namanya bukan bohong. Tapi Pak Her, menurut Bapak, apakah bisa sebuah kegagalan pada akhirnya ditutupi dengan kebohongan? Bisa, bisa. Makanya tergantung kan kasusnya gitu. Nah, kayak beberapa tadi yang saya bilang kan, dari beberapa butir yang disebutkan itu ya bisa ketidakmampuan lalu berbohong aja kita kan gitu. Mungkin itu yang terjadi di balik pengubahan kategori statistik mengenai pengangguran dan mengenai kemiskinan. Mungkin itu, saya nggak tahu ya, apakah ada niat, karena kalau bohong itu kan harus ada niat di sana gitu, niat yang buruk kan gitu. Nah, sama dengan kasus mengenai cabai gitu. Ya, kalau itu niatnya bohong kan gitu. Untuk apa statistik inflasi diubah-ubah dengan mengeluarkan cabai dari perhitungan inflasi gitu, itu kan nggak ada signifikansinya gitu ya. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.